Mitra bisnis, Kontan menulis, ada yang salah dengan kebijakan ekspor hasil hutan kita. Sejak 1995, pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan dan gergajian kayu bulat dengan harapan kayu bisa diolah di dalam negeri agar bernilai tambah. Namun, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI mengatakan, dalam industri kayu ada anomali. Harga kayu bulat di internasional ternyata lebih mahal dari kayu olahan. Alhasil, kebijakan itu merugikan baik pengusaha juga negara dalam hal devisa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsan, apa komentar Anda? Ada dua kesalahan besarnya. Kesalahan besar pertama, pemerintah tidak pernah mendorong lahirnya nilai tambah pada industri perkayuan. Pemerintah hanya memberikan izin pengolahan hutan, lalu kemudian mereka pada nebang, lalu mereka cuma bikin kayu gergaji olahan, lalu mereka ekspor. Padahal yang diperlukan adalah bagaimana memberi nilai tambah pada industri kayu itu. Gitu. Sementara dulu ketika Bob Hasan membuat semacam kartel industri kayu lapis, dimarahin, kebetulan sebenarnya yang marah bukan siapa-siapa, IMF sama World Bank. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, pemerintah terlalu biasa memanjakan eksportir kayu, sehingga mereka hanya cukup memotong kayu dari hutan, mereka bikin gergaji olahan, lalu mereka ekspor. Kasus Merbau di Irian Jaya adalah bukti betapa sesungguhnya kita tidak punya nilai tambah. Semuanya berasal dari kejabatan pemerintah yang tidak konsisten, yang tidak membangun apa yang saya sebut sebagai pohon industri. Jadi kalau kayu itu pohon industrinya kayak gimana? Dari kayu di hutan, ujungnya kita mau bikin apa gitu. Waktu tsunami Aceh, kita kelangkaan kayu luar biasa. Sampai-sampai kita mesti mendatangkan kayu dari berbagai luar, kita sampai impor karena kelangkaan itu sedemikian rupa. Sekarang pun harga kayu sudah demikian mahal. Nah, kalau mereka membandingkan harga kayu di dalam negeri dengan luar negeri dan luar negeri lebih mahal, dan karena itu mereka ingin mengekspornya, itu kan kepentingannya hanya pada kepentingan pribadi yang bersangkutan. Yang kita perlukan kan bukan hanya pada si eksportir itu, gitu, tapi juga bangsa ini memperoleh nilai tambah. Nah, salah satu upaya untuk memberi nilai tambah tentu adalah membuka perusahaan, membuka pabrik, dan itu berarti buka lapangan kerja, dan itu berarti investasi. Gitu cara berpikirnya. Misalnya, sampai dengan sekarang permintaan parkit floor, lantai kayu, itu dari Eropa, khususnya Eropa ya, itu kan tetap tinggi. Itu kan nilai tambahnya tinggi luar biasa, jauh lebih tinggi dari sekedar keramik, jauh lebih tinggi dari sekedar marmer kan. Itu salah satu contoh. Contoh lain juga kayu lapis kan. Kalau kita bisa bikin itu kayu lapis, itu berarti untuk furniture kan. Jadi sangat tergantung sekali pada kreativitas kita, pada inovasi kita atas kayu itu gitu. Yang dibangun cara berpikirnya. Gitu. Ada saran Pak bagi industri kayu yang menilai kebijakan ini merugikan? Pemerintah mestinya tidak sekedar melarang ETKGKO, tapi pemerintah mengusulkan agar perusahaan-perusahaan kayu itu membangun industri tertentu, industri pengolahan tertentu, dan memberikan akses permodalan, tapi sekaligus membuka informasi akses pemasaran. Acap kali pemerintah melarang, tapi tidak memberikan jalan keluar. Itu masalahnya. Demikian Ihsanuddin Nursi, saya Kiki Wijaya.